Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna subhanahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran membaca buku Tajwid, buku Zadul Qari. Pembahasan kita terakhir adalah tentang sifat-sifat huruf. Kita telah memasuki penyebutan tentang sifat-sifat yang lazimah, ya. Sifat lazimah adalah sifat apa? Sifat yang terus menyertai huruf, ya. Sifat-sifat yang terus bersama dengan huruf, ya, namanya sifat lazimah, ya. Jumlah sifat lazimah ada banyak, ya, yang mana pada buku ini akan kita sebutkan beberapa di antaranya. Ya, ini yang masyhur, yang banyak disebut oleh para ahlinya. Sekitar 16 sifat, ya. 8 di antaranya adalah sifat yang berpasangan, ya, sifat yang berpasangan. Dan yang lainnya adalah 8 sifat yang tidak berpasangan. Nah, 6 sifat hamas dan jahar ini sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang kesimpulannya adalah bahwa ada 10 apa? Huruf yang bersifat hamas, ya. Yaitu fa, ha, fa, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, dan ta. 6 terhimpun dalam susunan kata fahathahu syakhsun sakat, fahathahu syakhsun sakat. Naam, ya, di mana makna hamas apa? Suara yang lirih, ya, yang timbul karena aliran nafas yang banyak, yang nafas tersebut keluar dengan mudahnya karena terbukanya pita suara dan tidak ada getaran padanya. Baik. Lawan dari hamas adalah jahar, ya. Karena berlawanan berarti maknanya pun juga lawan dari makna hamas, ya. Suara yang jelas dan nyaring yang dihasilkan pada huruf-huruf jahar, ya. Sebagai akibat dari apa? Dari banyaknya nafas yang tertahan, dan nafas tadi tertahan karena apa? Karena tertutupnya pita suara ataupun bergetarnya pita suara. Ya. Baik. Jumlah huruf hamas ada 10, sehingga jumlah huruf jahar ada 19. Sifat yang berikutnya adalah syiddah. Ya, dan lawannya rohawah. Ya, lawannya rohawah. Nah. Baik, kita bahas huruf-huruf syiddah. Dan apa makna syiddah? Syiddah secara bahasa artinya apa? Quwwah. Kuat, ya. Syadid, yakni qawi, ya. Seorang yang kuat atau sesuatu yang kuat. Nah. Secara istilah atau makna syiddah dalam istilah para ahli qiraah, yakni terhentinya aliran suara. Ya, terhentinya aliran suara atau terkunci rapatnya jalan suara, ya, saat terucapnya huruf-huruf tertentu, ya, huruf syiddah. Dan ini adalah akibat dari tekanan atau tumpuan yang sempurna pada makhraj, ya, tekanan atau tumpuan yang sempurna pada makhraj, ya. Sifat ini akan tampak, ya, dengan nyata saat kita mensukun huruf-huruf Arabiyah, ya. Baik, hurufnya ada 8. Huruf-huruf Arabiyah yang bersifat syiddah ada 8, ya, terkumpul dalam susunan kata ajid, qadin, bakat, ya. Coba dilafalkan ajid, qadin, bakat, ajid, qadin, bakat, ya. Ajid terkumpul padanya huruf hamzah, jim dan dal. Ajid. Qatin mengumpulkan dua huruf, qaf dan ta. Bakat, ya, bila diuraikan menjadi tiga huruf, ba, kaf dan ta. Ya, jadilah 8 huruf. Itulah huruf-huruf yang kalau kita sukun maka suara berhenti pada makhraj. Dan kita merasakan tumbuhan yang kuat pada makhraj masing-masing huruf. Pada pangkal tenggorokan, ya, hamzah atau tengah lidah, jim, ujung lidah pada dal dan to, ya, atau pangkal lidah pada qaf dan kaf, ya, taib, pada bibir, eb, ya, terasa tumbuhannya demikian sempurna, taib, dan suara pun akan berhenti dengan seketika, taib. Coba disukut, ba, huruf apa yang disukun? Hamzah. Aj. Huruf apa yang disukun? Jim. Ya. Suara sukun jim sebenarnya akan berhenti. Ya. Kalaulah tidak ada kol-kolah, ya. Andai tidak ada kol-kolah, maka berhentinya suara jim, ya, pada makhraj, ya, atau berhentinya suara jim saat kita membaca jim sukun, ya, akan sangat terasa. Bila tanpa kol-kolah. Aj. Ya. Aj. Ya, tumbuhannya demikian kuat pada tengah lidah. Ej. Ya, kalau dihilangkan kol-kolahnya akan tampak sifat atau sifat syiddah ini. Huruf dal, ad. Ya. Coba dihilangkan kol-kolahnya. Ad. Ya, berhenti seketika. Huruf qaf, aq. Ya, tanpa kol-kolah, aq. Ya. Huruf ta, ato. Ya, tanpa kol-kolah, op. Maka ada ba juga demikian, ab. Ya, dihilangkan kol-kolahnya, ab. Ya. Jadi huruf-huruf kol-kolah semuanya adalah huruf yang bersifat syiddah. Nah. Kenapa ada kol-kolah? Itulah, ya, salah satu cara agar kita merasakan ringan melafazkan huruf-huruf tersebut. Ya, bila tanpa kol-kolah tentu akan terasa berat, ya. Tanpa kita meneruskan dengan adanya suara tadi, ya, ab, ya. Tanpa seperti itu maka akan terasa berat, ab, ab, ya. Oleh karena itu muncullah kol-kolah. Nah. Huruf kaf, ak. Huruf ta, ad. Ya, dua huruf ini saat disukun akan muncul hams, ya. Muncul apa? Hamas. Apa hamas tadi? Aliran nafas, ya. Tapi munculnya tidak berbarengan dengan suara kaf saat masih menempel di makhraj. Tidak bersamaan dengan apa? Suara kaf saat masih menempel pada makhrajnya. Ek. Coba saat kita biarkan menempel pangkal lidah, ek. Nafasnya belum muncul. Munculnya setelah kita lepaskan. Ek. Bukan pula huruf ta, ed. Ya. Tapi berbeda dengan sifat hames pada huruf-huruf mengalir, ya. Sifat hames pada huruf-huruf mengalir. Dan rata-rata huruf-huruf yang mengalir, huruf-huruf hames itu adalah huruf yang mengalir suaranya. Ya, coba antum tengok lagi huruf-huruf hames. Nah, huruf fa, ha, fa, dan ha, shin, ho, sod, dan sin, ini semuanya adalah huruf-huruf yang mengalir apanya, suaranya. Dan suara yang mengalir itu kemudian disertai dengan aliran nafas. F, ya. Eh, F, eh, Ash, Ah, Os, As. Nah, ini huruf-huruf hamas pada umumnya juga apa, huruf yang bersifat mengalir suaranya atau rohawa. Nah, diperkecualikan huruf hamz ini adalah huruf kaf dan ta, di mana hamznya muncul belakangan setelah lepasnya ya benturan pada makhraj kaf dan ta. Nah, 8 huruf syiddah. Nah, yang tersisa darinya berapa? 21. Ya, 21 huruf, maka bukan huruf-huruf syiddah. Nah, berarti huruf yang apa? Mengalir suaranya. Ya. 21 huruf selain ajid, qatin, bakat punya sifat mengalir suaranya. 6. Baik. Lawan dari syiddah apa? Rohawah. Ya. Kalau syiddah tadi kuat, rohawah artinya lembek. Ya. Lembek atau lunak. Ya. Lembek. Yang ini tidak kuatnya sandaran atau tumpuan pada makhraj saat kita melafadzkan huruf-huruf selain ajid, qatin, bakat. Ya. Dengan demikian akan terjadi suara yang mengalir pada makhraj dan tidak berhenti. Nah. Contoh yang paling mudah adalah huruf-huruf mad, alif, ya, dan wawu. Ya. Ba, ya. Tidak bertumbuh pada organ manapun. Bu, bi, ya. Ini tidak ada tumpuan sama sekali. Nah, atau huruf ha misalkan, ah, bertumbuh dia pada pangkal tenggorokan, ya. Namun dengan tumpuan yang lemah, tidak seperti hamzah, ba. Coba bandingkan, ba, ba, ba, ba, ya. Oleh karena itu huruf ha mengalir suaranya karena tumpuannya lemah. Dan demikianlah huruf-huruf yang lain. Dengan kita menghafal huruf-huruf syiddah, maka secara otomatis bisa kita sebutkan huruf-huruf lawannya, huruf-huruf dengan sifat yang berlawanan dengan syiddah. Ya. Baik. Nah, kemudian jadi mungkin bisa disebut mirip ya antara syiddah dengan jahr. Ya. Syiddah ini apa? Tertahan suaranya, jahar tertahan nafas. Ya. Namun ya ada perbedaan yang mungkin bisa dilihat pada halaman 59. Ya. Perbedaan antara syiddah dan jahar. Nah, baik. Yang intinya adalah bahwa syiddah ini terkait dengan apa? Suara. Jahar terkait dengan apa? Nafas, aliran nafas. Nah. Semua huruf syiddah adalah huruf jahar. Ya. Semua huruf syiddah adalah huruf jahar. Ya. Ya, dikecualikan huruf kaf dan ta. Karena munculnya syiddah ini apa? Karena kekuatan sandaran yang demikian sempurna pada makhraj, ya. Adapun jahr ya terkadang masih lemah tumbuhannya. Ya, namun apa? Namun karena pita suara tidak bergetar, ya. Ya, maka masih apa namanya? Memungkinkan, ya. Aliran suara, ya, tidak tertutup, ya. Kalau huruf-huruf syiddah tertutup juga suaranya, pita suaranya tertutup. Ba, ya, ed, pita suara tertutup sehingga nafas tidak mengalir, ya, sebagaimana juga suara ya, tidak mengalir. Nah. Jadi syiddah terkait dengan tumpuan pada makhraj, sedangkan jahr terkait pada bagaimana pita suara, apakah bergetar atau tidak, ya. Terbuka atau tidak. Baik. Kemudian para ulama rahimahumullah menyebutkan ada beberapa huruf tawassut, ya. Tawassut ini artinya tengah-tengah, ya. Tengah-tengah antara syiddah dan rohawah, ya. Kalau syiddah tadi berhenti, ya, rohawah itu mengalir, maka ada huruf-huruf tawassut, ya, huruf tengah-tengah. Ya. Tengah-tengah baina syiddah war rohawah, antara berhenti atau mengalir, ya. Yaitu huruf-huruf lam, nun, ain, mim, dan ra. Ya. Apa saja? Lam, nun, ain, mim, ra. Nah, coba disukun. Al, an, a, am, ar, ya. suaranya berhenti seperti syiddah atau tidak? Apakah suara huruf-huruf tadi berhenti ketika disukun? Tidak, mengalir. Al mengalir. Jadi sebenarnya condong kepada sifat rohawah, condong atau mirip dengan sifat rohawah. Al an ya. Artinya kita bisa saja mengalirkan suara dengan apa namanya? Dengan melanjutkannya, yakni memperpanjang suara, aliran suara sampai nafas kita habis. Al bisa sepanjang nafas kita. Nun mim ra ya. Ya, hanya mungkin yang akan tampak sifat tawasudnya adalah huruf ain ya. Sebab sekarang huruf ain disukun. A. Huruf ini tidak langsung berhenti spontan. A. Ya. Tidak akan seperti hamzah. Namun alirannya juga terbatas ya. Ba sudah habis ya. Tidak bisa kita panjangkan ya sepanjang nafas. Ba ya mungkin akan terasa berat. Ba ya. Nah itulah huruf bainiyah. Ain ya. Secara tabiat memang demikian, memunculkan suara yang mengalir sesaat lalu hilang. Ya. Baik. Nah, pada halaman 60-61 yang akan didapati keterangan dari para ulama tentang ini, ulama tajwid, tentang kenapa huruf-huruf lam, nun, ain, mim dan ra ini digolongkan tersendiri tidak bersama huruf rohawa. Coba perhatikan ya, keterangan tentang huruf lam ya. Huruf lam ketika diucapkan akan terjadi benturan tepi lidah bagian depan dengan gusi atas. Coba sukun al, terjadi benturan antara apa? Tepi lidah depan dengan gusi atas. Lagi al, ketika itu tertutuplah jalan suara yang terdapat di bagian depan ya. Mestinya apa? Jalan suaranya tertutup. Al ya, tertutup. Nah baik, namun ya, coba mungkin bisa dibandingkan dengan huruf yang dekat dengan lam, contohnya dal, ed ya, tertutup jalan suaranya. Ed ketika ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri, ed suaranya tertutup, jalan suaranya buntu ya. Maka lam juga demikian, memiliki potensi untuk menjadi huruf syiddah sebenarnya. L ya, namun apa, suara kemudian tidak bertahan pada arah menempelnya tepi depan pada gusi ya, dia akan mengalami pembelokan arah ya, ke arah kiri dan kanan ya. Oleh karena itulah kita mendapati suara lam tidak berhenti. Karena apa? Karena suaranya tidak memusat pada bagian yang menempel di gusi, tapi mencari celah ya, ke kanan dan ke kiri pada tepi lidah yang masih ya terbuka dan tidak menempel pada ya, bagian langit-langit atau gusi. Coba L ya, kita merasakan, wallahualam mungkin sebagian merasakan sebagian belum, ada aliran di tepi apa lidah ya, di sekitar daerah yang menempel di gusi. L ya, mungkin ada ilustrasi yang bisa memudahkan pemahaman kita tentang pembelokan arah suara tadi. Nah, wallahu alam, itulah kenapa kemudian digolongkan huruf lam ini tidak bersama huruf rohawah, karena pada asalnya dia berpotensi menjadi huruf syiddah. Namun karena ada pembelokan arah suara, akhirnya muncullah aliran. Ya. Begitu pula dengan huruf ro, mirip dengan lam. Ya. Prosesnya atau kasusnya mirip dengan huruf lam. Ya. Pada awalnya kita akan membenturkan ujung lidah bagian punggung dengan gusi. Coba r, r. Ya. Apa yang kita benturkan? Ujung lidah bagian punggung dengan gusi. R. Ya. Ketika terjadi benturan memang akan menutup jalan suara. Namun benturan pada huruf ro ini tidak, yang ini tidak sempurna, ya, tidak sempurna, ya. Kekuatan apa? Kekuatan tumpuan ujung lidah pada gusi juga tidak sempurna, ya. Sehingga akan muncul apa? Getaran, ya. R, ya. Akan muncul getaran suara, ya. Bahkan huruf ro yang benar pun juga tidak kita lafadkan dengan banyak menggetarkan apa ujung lidah. Ya. R itu bukan huruf ro Arabiyah, ya. Tapi huruf R, ya. Huruf R yang ada pada bahasa kita. Huruf ro yang benar adalah huruf ro dengan apa? Dengan getaran ujung lidah yang terbatas, ya. Mungkin disebut satu kali, ya. R, ya. Sekali saja bergetar, selebihnya tidak ada getaran. R, R, ya. Baik. Nah, kalau kita melafadzkan ro dengan benar, ya, yakni dengan menggetarkan cukup sekali pada ujung lidah, lalu selebihnya kita biarkan mengalir suara, ya, tanpa getaran, maka kita akan merasakan sebenarnya telah terjadi pembelokan apa namanya suara, ya. Namun sekarang kali ini pembelokannya bukan menyamping, ya, bukan keluar, namun justru menyempit, ya, menuju celah yang terbuka sedikit di bagian ujung lidah ketika terjadi benturan tadi, ya. Coba dibaca, lafalkan huruf ro sukun dan dirasakan adanya aliran tersebut, ya. Aliran suara melalui celah sempit yang terbuka di ujung lidah. Or, or. Ini ketika ro sudah tidak lagi bergetar. Or, maka di sini terasa ada sesuatu yang keluar, ya. Aliran suara keluar melewati celah r, begitu. Nah, itulah enam pembelokan suara. Sehingga huruf ro yang awalnya berpotensi menjadi huruf syiddah, akhirnya dengan adanya aliran suara tadi, ya, tergolong bersama huruf lam, ya, huruf-huruf tawassut. Nun, coba disukun. An, ya, sama juga. Ini berpotensi menjadi huruf syiddah, ya, karena dengan bertumbuhnya ujung lidah pada gusi, jalan suara mestinya akan tertutup. An, ya. Kalau tidak kalaulah tidak ada apa celah pada hidung yang kemudian menjadi alternatif suara mengalir melewatinya, maka huruf nun akan tetap sebagai huruf syiddah. An, ya, coba an. Kita tidak lewatkan suara gunah pada hidung. An, ya, an. Seperti huruf ta, ya, seperti huruf ta saja. An, ya. Namun tentu tidak seperti itu. Huruf nun yang benar akan dilafadzkan dengan mudah karena ada kombinasi antara apa? Antara lidah dengan pangkal hidung. An, ya, suara akan mengalir melewati pangkal hidung. Ya. Jadi karena nun ini adalah kombinasi antara sifat syiddah pada lidah dan sifat mengalir pada pangkal hidung, maka nun digolongkan tersendiri, tawassut, ya. Demikian pula terjadi pada mim. Am, ya, berpotensi sebagai huruf syiddah seperti ba, eb, ya. Tapi ba jelas dia termasuk huruf syiddah. Mim, am, ya. Ketika pintu tertutup, jalan suara buntu, ya. Lalu suara, ya, tidak kemudian berhenti pada bibir, melainkan akan mencari enam celah melalui apa? Pangkal hidung. Am, suara akan mengalir melewatinya, ya. Dengan kombinasi inilah disebabkan hal tersebutlah, maka mim digolongkan bersama huruf nun, lam, ra. Adapun ain, maka telah kita sebutkan tadi, secara tabiat, secara alami memang dia akan mengalirkan suara saat disukun, ya, suara yang terbatas, ya, ya, akan berhenti, ya, beberapa saat kemudian. Bah, ya. Ini dipengaruhi dari gerakan apa? Gerakan bagian lisanul mizmar atau epiglotis, ya, yang kemudian akan menghentikan suara ketika sudah menempel pada dinding tenggorokan. Wallahu a'lam. Baik, walaupun mungkin bisa kita sebut saja dengan mudah huruf-huruf lin umar condong pada sifat apa? Mengalir, sifat rohawah, ya. Baik. Berikutnya sifat isti'la dan istifal. Nah, sebelum sampai pembahasan ini, coba kita ambil beberapa huruf. Kita ambil beberapa huruf dan tolong sebutkan sifat yang ada pada huruf tersebut. Ya, dua saja sifatnya. Apa sifat huruf sin? Nah, apa? Hamas dan Hamas dan apa, Pak? Jatmo. Hamas dan Rohawah. Ya, Hamas dan Rohawah. Ya. Sebutkan sifat huruf kaf. Apa? Huruf kaf. Siddah dan Hamas, ya. Hamas dulu sebutkan, Hamas dan Siddah, ya. Sebutkan sifat huruf ghain. Gha. Gha. Au. Hamas sama jahar. Gha. Jahar, ya. Napasnya lebih banyak yang di dalam, tertahan. Gha. Lain dengan ho. Kalau ho banyak yang keluar. Kalau ghain ro, oh, ya. Oh, masih bergetar leher kita. Oh, lohok, ya, alirannya demikian kuat nafas. Jadi lain huruf apa? Jahar dan rohawah. Ya. Sebutkan huruf ya, sifat huruf ya apa? Ya, jahar, ya, dan rohawah. Wawu sama. Ya, huruf mat semuanya sama. Jahar dan rohawah. Jahar dan rohawah. Sebutkan sifat huruf hamzah. Syiddah, betul. Hamas atau jahar? Ya, kalau syiddah memang biasanya jahar. Syiddah, jahar. Baik. Jadi setidaknya ada dua sifat yang bisa kita sebut, ya. Berikutnya sifat isti'la dan istifal. Insyaallah kita tambahkan satu ini, isti'la dan istifal, atau sekaligus yang keempat. Isti'la, ya, isti'la secara bahasa, ya, semakna dengan irtifa', ya. Secara bahasa semakna dengan irtifa', yakni terangkat, ya, naik, terangkat, irtifa', rafa'a, ya, mengangkat atau naik, ya. Seperti juga maknanya ala, ya, ala, tinggi. Taib. Adapun isti'la menurut ahli tajwid, ya, adalah sebuah istilah yang bermakna apa? Terangkatnya suara ke atas. Terangkatnya suara ke atas. Nah, jadi huruf-huruf itu kalau kita baca, kita lafalkan, ada arah suaranya. Ya. Terkadang suaranya naik ke atas, nah itulah huruf isti'la. Dan sebagian lagi tidak mengarah ke atas, maka itulah huruf yang berlawanan sifat dengan isti'la. Huruf isti'la apa saja? Ha, sad, dad, ghain, dha, ya, ta, lalu qaf dan dha. Baik, dikumpulkan dalam susunan kata berikut ini. Khussa, ya. Ha dan sad. Dhagtin, dad, ghain, ta. Qil, qaf, dha. Nah, berapa? 7. Ya, khussa, dhatin, qidh, ya. Nah, ada yang bisa dengan fasih melafadzkan kata-kata ini, khussa, dhatin, qidh, ya. Gimana Pak Deni? Coba disebutkan, lafalkan huruf-huruf ini, khussa, dhatin, qidh. Khussa, dhatin, qidh. Tanpa kacamata, ya, ya. Kecil ini memang, ya. Khussa yang paling bawah, iya. Dhatin, ya, ditanwin, qidh. Ya. Nah, mungkin akan sulit, ya. Jangankan menghafal, melafalkannya aja sulit, ya. Ya. Coba diurutkan dengan urutan yang beda, yang lain coba. Sad, dad, ta dan dha. Nah, ini huruf-huruf isti'la juga. Ya. Nah, kalau kita sebutkan dengan urutan ini mungkin akan mudah diingat. Apa? Sad, dad, ta, dha. Huruf-huruf isti'la yang berurut, ya. Sad, dad, ta, dha. Isti'la. Ya, isti'la. Nah. Baik. Lalu ada lagi huruf kha, ya. Kha coba. Lalu ghain dan qaf. Nah, ini tiga huruf berikutnya. Tujuh adalah sad, dad, ta, dha ditambah kha dan ghain. Kha dan ghain. Wallahu a'lam. Nah, coba itu lihat gambar pada halaman 61 yang di bawah itu, contoh pelafalan huruf kaf dan qaf. Nah, baik, menurut pengamatan ya Allah, kemudian digambarkan dalam ilustrasi ini, huruf kaf ketika dibaca itu suaranya mengarah, ya, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah ke bawah, ya. Coba ga, ga, ya. Coba sekarang qaf yang kita baca, ko, ko, ga, ko, ga, ya. Ya, mungkin sebagian sudah merasakan, ya, perbedaan arah suara antara kaf dan qa ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita baca huruf-huruf isti'la tadi, ya, diberi fathah biar tampak jelas, ya, arah suaranya. Coba huruf sad. So, so, ya, terasa naik ke atas. Do, baik. Kemudian to, wo, ya, itulah huruf-huruf isti'la. Sad, dad, ta, wo, lalu ha, wo, ko, iya. Barakallahu fikum. Nah, lawan dari isti'la apa? Istifal, ya, dari kata saful, ya, saful ini rendah, ya, asfal rendah. Istifal, ya, tidak naik, ya, tetap di bawah, ya, atau justru turun, ya. Baik. Jadi huruf-huruf yang tidak naik suaranya ke atas adalah huruf istifal. Nah, hurufnya apa saja selain yang tujuh, ya, tidak perlu dihafalkan atau tidak harus dihafalkan, ya. Dengan kita hafal huruf yang tujuh, sad, dad, ta, dha, kha, ghain, qaf, maka otomatis akan bisa disebut huruf-huruf yang bersifat istifal. Nah, taib, isti'la adalah haknya huruf fusadatin qit, haknya. Ya, jadi hak ini harus kita berikan. Yang namanya hak, ya, kita upayakan untuk kita wujudkan dalam atau saat kita membacanya. Nah, isti'la, naiknya suara ke atas. Nah, ketika suara naik ke atas, apa yang terjadi? Membentur apa? Langit, langit-langit. Ya. Yang mana langit-langit kita berbentuk cekungan, ya, kurang lebihnya cekungan. Sehingga akan terjadi pantulan suara yang tidak searah, ya, melainkan ke, ya, ke banyak arah. Oleh karena itulah suara yang dihasilkan dari huruf-huruf isti'la ini bersifat tebal, ya. Tebal atau menggema, ya, memenuhi rongga mulut, ya. Baik. Coba baca ho, ya. Kita merasakan dua hal, naiknya suara ke atas dan apa? Penuhnya mulut kita dengan gema suara huruf ho. Coba ho. Ya, naik suara ke atas, ya, kemudian menebalnya itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan tafkhim. Apa? Tafkhim. Baik. Nah, kita akhiri pembahasan pagi ini dengan tafkhim, ya. Jadi penebalan suara itu bertingkat-tingkat, ya. Tebalnya suara itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling tampak adalah ketika huruf-huruf isti'la ini di fathah ditambah alif, ya, apalagi kalau alifnya adalah alif yang dibaca mad lazim ya, enam harokat ya, maka akan sangat sangat tampak. Baik, coba kita baca beberapa contoh di sini ya, walaupun sangat kecil ya, coba paling enggak ditirukan. Khaba, baca ya, tebalnya kho berlanjut ya ketika ada alifnya, kho ya, tidak menghilang atau menipis khwa ya, tapi tetap berlanjut khoba. Soli, boko, golib, boah, qasida, walim. Yang kedua fathah juga tanpa alif. Ya, ini juga sama sebenarnya, cuman bedanya sedikit ya. Ini tidak dilanjutkan dengan alif ya, karena enggak ada alif ya. Jadi tampak lebih singkat tafkhimnya. Kharaja, sabara, daraba, ghafara, tabaqa, zalama. Kemudian dhammah ya. Dhammah juga akan tampak apanya? Tafkhimnya walaupun singkat ya, walaupun singkat. Fakhuran, fakhuran, hasuran, duriba, gulban, qutufuha mahwura ya, saat disukun juga demikian tampak apanya tafkhimnya. Ikhrajan, islahan, adhafan, yughlabuna, yut'imuna, yut'imuni, tuqalabuna, tuzhiruna. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir adalah tafkhim pada huruf-huruf isti'la saat di kasrah ya. Ya, walaupun panjang ya, dengan adanya huruf mad yaitu ya sukun ya, tidak kemudian berlanjut tamanya tafkhimnya ya. Jadi tafkhimnya sangat singkat ya, di awal mula pengucapan huruf-huruf ini saja. Baik, coba kita baca contohnya. Akhihi, nasibun, nudhi'u, ghislinin, nudhi'u, tuqimu, zilalin, zilalin. Nah, ambil contoh akhihi ya, lalu bandingkan dengan khaba ya pada tingkat teratas ya. Coba kita baca dulu yang di atas. Khaba, tafkhimnya berlanjut dengan keberadaan alif ya. Khaba, kho-nya tebal, fathahnya tebal, lalu apanya? Alifnya juga semakin menambah ya, tebalnya huruf kho tadi. Lain dengan akhihi ya, ada tebalnya tidak? Ada, singkat ya, di awal mula pengucapan kho ya. Namun begitu kasrah hilang tafkhimnya. Akhi, coba ya, tidak benar kalau kita terus melanjutkan apa? Tafkhim. Contohnya akhi, akhi, tidak. Akhi, langsung menipis. Ya, walaupun ada huruf ya memanjangkan kasrah ya, tetap akan tipis ya, akan semakin menampakkan tipisnya justru. Menampakkan tipisnya. Akhihi. Ya, jadi jelaslah bahwa saat di kasrah tetap ada tafkhim namun sangat singkat sehingga ya, letak kasrah ini atau tafkhim pada huruf-huruf istilah yang kasrah berada pada tingkat terbawah. Ini adalah salah satu dari madhab tentang tafkhim. Di sana ada madhab yang lain mengurutkan dengan urutan yang berbeda. Al-muhim, yang paling jelas adalah saat fathah ini pada martabat yang pertama dan saat kasrah pada martabat terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tafadhalu.